إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحماني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang bisa kita bawa untuk menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan takwa adalah merupakan pemandu kita menuju kepada keridhaan Allah di dalam kehidupan ini, untuk kita senantiasa istiqamah di atas petunjuk dan di atas perintah-perintahnya. Ibadallah, di antara karunia dan kemuliaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemurahan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara anugerah Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hambanya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada hamba, yaitu berupa hati-hati yang menghantarkannya untuk dapat mendekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu manakala hati itu dipenuhi dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya akan mengulangi lagi berapa kali khutbah ini berkenaan dengan mahabbatullah dan mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguhnya mahabbatun nabi, mencintai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah bagian daripada mencintai Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidaklah mencintai Allah orang yang tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulnya yang mulia. Meskipun ia bersumpah di hadapan Ka'bah, di depan Multazam, ia menyatakan kecintaannya kepada Allah, namun bila mana ia tidak mencintai Nabi, maka ia tidak mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam kitab sucinya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau adalah utusan Allah, putra terbaik dari umat ini, bahkan beliau adalah sayyidu waladi Adam, penghulu dari seluruh anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan rahmat Allah yang Allah hadiahkan kepada umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan kenikmatan agung yang Allah curahkan kepada umat ini. Dan sungguh siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berarti ia telah mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 80, "Man yuti'ir rasul faqad ata Allah." Maka barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh ia benar-benar telah mentaati Allah. Dan demikian pula orang yang membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersumpah setia untuk menjadi pengikutnya, maka sungguh ia berarti telah berbaiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan yang demikian ini dalam surat Al-Fatih ayat 10, "Innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'unallah yadullahi fawqa aydihim." Sesungguhnya orang-orang yang membaiatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pula mereka itu membaiat Allah, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Dan sungguh berhukum dengan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti pula berhukum dengan hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala menegaskan yang demikian ini dalam firman-Nya surat An-Nisa pula ayat 65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, tidaklah sekali-kali tidaklah mereka itu beriman sehingga mereka menjadikanmu sebagai satu-satunya hakim di dalam persoalan yang mereka pertikaikan di antara mereka, kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka suatu keberatan apapun terhadap apa yang telah engkau putuskan, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan, menerima dengan secara total. Allahu Akbar, betapa agungnya ayat-ayat ini. Dan sungguh betapa agungnya makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat ini, yakni yang mengandung makna-makna kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna-makna yang terkandung di dalamnya ketundukan dan kepatuhan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah orang yang memang patut untuk mendapatkan kecintaan dari umatnya, karena beliau adalah orang yang Allah sifati di dalam firman-Nya, "Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim." Beliau adalah orang yang merasa berat yaitu penderitaan yang kalian alami, dan sungguh beliau sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kalian yakni dari ancaman siksa Allah, dan beliau adalah orang yang memiliki sifat penyayang lagi penyantun terhadap orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguhnya kemuliaan, kejayaan dan ketinggian derajat umat ini benar-benar sangat bergantung terhadap kekuatan dan kemuliaan serta pembelaan dan kemenangan yang mereka lakukan terhadap musuh-musuh Allah dan musuh-musuh umat ini. Dan itu semua, kemenangan, kekokohan, kejayaan umat ini bergantung dengan seberapa besarnya kecintaan umat ini kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mereka tunjukkan di dalam ucapan dan perbuatan mereka secara zahir maupun secara batin. Karena sungguhnya orang yang membaca lembaran-lembaran sejarah umat ini yang dipenuhi dengan kemenangan, kemuliaan, kejayaan, kedudukan yang tinggi di atas umat-umat lain, maka sungguh mereka akan meyakini kebenaran pernyataan di atas, bahwa ketergantungan umat ini, yaitu kemenangan umat ini, kejayaan umat ini sangat bergantung terhadap seberapa besar kecintaan umat ini kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka manakala kecintaan itu melemah pada diri umat-umat ini, maka akan tampak pula kehancuran dan kerapuhan tubuh umat ini, sehingga mereka digerogoti bahkan dikeroyok oleh seluruh musuh-musuhnya. Sebaliknya, manakala mereka menunjukkan kecintaan mereka kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kekuatan cinta yang mereka buktikan dengan ucapan dan perbuatan, dengan mengikuti petunjuknya, maka sungguh yakinlah dengan janji Allah dan janji Rasulnya bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada umat ini yang mereka menunjukkan kecintaannya dan pengutamaan mereka kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau telah menyatakan dalam sabdanya, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidaklah beriman seorang di antara kamu, yakni tidak mencapai kesempurnaan iman, sehingga aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih ia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia. Dan Allah tabaraka wa taala juga telah berfirman di dalam surat An-Nisa. Allah tabaraka wa taala menyatakan, "Wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Sekali-kali Allah tidak akan memberikan kepada orang-orang kafir jalan untuk dapat mengalahkan orang-orang mukmin. Lihatlah keterkaitan dari dua dalil ini. Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga aku lebih ia cintai dari orang tuanya, dari anaknya, dan di seluruh manusia. Dan Allah mengatakan sekali-kali Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk dapat mengalahkan orang-orang mukmin. Untuk dapat mengalahkan orang-orang mukmin, maka siapa yang mencintai nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan menjadikan kecintaan kepada nabinya melebihi daripada seluruh manusia, termasuk melebihi dari orang tua dan anaknya, sungguh ia telah menunjukkan, membuktikan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi pembelanya dan tidak akan membiarkan seorang mukmin pun untuk mendapatkan kesempatan untuk mengalahkannya dan menguasai diri orang mukmin, karena orang mukmin yang menunjukkan kecintaannya kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan sungguh bahaya daripada mengingkari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahaya dari menyelisihi perintahnya, membuktikan berkurangnya kecintaannya kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang Allah balas pula keburukan itu, yaitu dengan ancaman fitnah atau adab yang pedih. Allah tabaraka wa taala menyatakan dalam surat An-Nur ayat 63, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah nabinya, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perintah Allah, waspada, hendaklah mereka itu waspada untuk ditimpa fitnah, yaitu kekafiran, kesyirikan, dan bencana-bencana. Au adzabun au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa oleh azab yang pedih, yakni kehidupan akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita melihat kepada berapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suatu kali Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggenggam tangan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka seketika itu Umar mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu selain diriku. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Wahai Umar, sungguh engkau belum menyempurnakan imanmu, sungguh engkau belum menunjukkan keimananmu yang sebenarnya, kecintaanmu yang sebenarnya, sehingga demi jiwaku yang ada di tangannya, sehingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pun beliau mengatakan, "Al-an fa innahul ana wallahi, fa innahul ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Demi Allah ya Rasulullah, sekarang saya nyatakan bahwa sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun menyatakan, "Al-ana ya Umar, baru ini kau buktikan ya Umar kecintaanmu dan kesempurnaan imanmu, yakni dengan engkau menjadikan aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Rawahul Bukhari. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menyatakan bahwa tegaknya pujian sanjungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan dan penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan tegaknya agama ini secara keseluruhannya. Sebaliknya, hilangnya pujian-pujian dari umat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, hilangnya sanjungan dan penghormatan serta pemuliaan umat kepada nabinya merupakan bukti hilangnya, keruntuhnya agama ini secara total. Maka mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang ini akan membuat kita mungkin menyadari. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu, maka apabila kalian mentaatinya niscaya kalian akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguhnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bukanlah sesuatu yang khayali, bukan sesuatu yang tidak mungkin, bukan sesuatu yang mustahil. Meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, meskipun kita tidak pernah memandang wajahnya dan tidak ada satu gambaran pun di benak kita tentang diri beliau, tetapi dengan mempelajari sirah-sirah Nabi, dengan mempelajari menunjukkan bagaimana perjalanan perjuangan Nabi, sungguh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghabiskan seluruh usianya untuk kebaikan umat ini. Bahkan ketika mereka pun berbuat zalim kepada diri beliau, bahkan ketika umat pun mereka mencaci nabinya, beliau tidak sedikit pun memiliki rasa dendam. Bahkan apa yang tersimpan di dalam hati beliau, rasa kasih sayang dan rasa penyesalan bila mala umat ini mereka tidak mengimani beliau, karena ancamannya ada di sisi Allah. Maka betapa banyak dan seringnya di waktu-waktu malam beliau, beliau menghabiskan malamnya untuk berdoa, memohonkan ampunan bagi umatnya dan memohonkan petunjuk bagi umatnya agar mereka terselamatkan. Itulah yang Allah firmankan, harisun alaikum bil mukminina raufur rahim. Betapa sangat besar keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan keselamatan kepada umatnya, yakni kepada kita, dan betapa besar rasa kasih sayang dan kesantunan beliau. Mau beliau mampu memaafkan segala kesalahan selama itu bukan berkaitan dengan hak-hak Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh orang-orang yang mereka tidak memiliki kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka ini memiliki tanda-tanda kerasnya hati. Dan kita semua berlindung kepada Allah sekiranya hati yang keras ini menimpa diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa sungguhnya dimaksudkan dengan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah cukup seseorang mengatakan aku mencintai Nabi, aku mencintai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tetapi mencintai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terbukti dengan mengikuti petunjuk beliau, mengikuti ajaran beliau, dan bahkan sungguhnya pembelaan terhadap sunnah-sunnah beliau, pemuliaan terhadap ajaran beliau, bukan sebaliknya dengan mencaci maki, memperolok-olok apa yang sudah dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Meski ia hanya sekedar memanjangkan jenggot, meski ia hanya sekedar merapatkan saf barisan salat, itu semua merupakan tuntunan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menghinanya, melecehkannya berarti pula menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghina Nabi berarti pula membenci dan menghina Allah tabaraka wa taala yang telah menciptakannya dan memberinya segala karunia dan rezekinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh kejayaan dan kemuliaan umat ini serta kebinasaannya tergantung bagaimana mereka bersikap kepada nabinya. Apakah mereka mencintai atau mereka akan memusuhi ataupun membencinya. Barakallahu li wa lakum fir qul'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Qad qultu ma qultu in sawaban faminallah wa in khata'an famin nafsi wasyaitan wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanbin wa khathiyah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. وبعد، معاشر المسلمين، فاتقوا الله فاتقوا الله. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena takwa adalah sebaik-baik bekal untuk kita menghadap Allah. Mari kita ketahui bahwa sungguhnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti tuntunannya, ini hanya adalah pengakuan bualan yang tidak ada artinya, omong kosong yang tidak memiliki makna. Dan sungguh itu adalah pengakuan yang tidak sampai memasuki kerongkong, melewati kerongkongannya, yaitu pengakuan dusta belaka. Karena sungguhnya orang-orang yang mengatakan mencintai Nabi namun tidak mengikuti ajaran dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya dia adalah orang yang menyatakan kesombongannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berbuat zalim adalah orang yang menyatakan ia mencintai Nabi namun ia tidak mau menghidupkan tuntunan dan sunnah-sunnahnya, bahkan lebih-lebih mendahulukan ucapan manusia lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan orang yang seperti ini hakikatnya dia adalah pengkhianat, karena sungguhnya ia dengan lisannya menyatakan kecintaannya kepada Nabi tetapi hatinya penuh dengan kebencian terhadap tuntunan dan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mestinya kita ini malu terhadap benda-benda yang diciptakan Allah dalam keadaan tidak berakal dan tidak berhati. Batu, pohon-pohon batu dan yang selainnya, binatang, mereka ini kadang lebih mencintai terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kita kepada Nabi kita, yang bahkan beliau sepanjang hidupnya selalu mengkhawatirkan kita, sampai akhir hayatnya pun beliau masih memprihatinkan kita dengan ucapan beliau, ummati ummati. Bahkan beliau telah menyatakan setiap nabi telah diberikan janji oleh Allah, yaitu satu doa yang Allah akan mengabulkan semua permintaannya, dan setiap nabi telah memohonkan permintaan itu di masa hidup mereka. Dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sembunyikan doa itu untuk umatku nanti di yaumil kiamah sebagai syafaatku kepada mereka. Betapa besar kecintaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seberapa besar kecintaan kita kepada Nabi, tidak ada bandingannya. Sungguh betapa jeleknya sifat kita. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berusaha dengan segala daya untuk memohonkan syafaat bagi umatnya, sementara kita umatnya, bahkan ada di antara kita yang mereka tidak suka dengan tuntunan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan lebih mengedepankan dengan ajaran nenek moyang dan kelompoknya, tanpa mereka sedikitpun menganggap bahwa apa yang datang dari Nabi lebih mulia dari apa yang dibawa oleh nenek moyang mereka. Kisah-kisah tentang kecintaan benda-benda mati kepada Nabi dan penghormatan mereka kepada Nabi diriwayatkan di dalam banyak riwayat, diantaranya Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab sahihnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'atha, inni la'arifuhu al'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku benar-benar mengenali sebuah batu yang ada di kota Makkah sebelum, yang selalu mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus oleh Allah, dan sungguh sampai sekarang pun aku masih mengenali batu itu. Lihat, sebuah batu yang tidak diberikan kemuliaan seperti diri manusia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu mengucapkan salam kepada Nabi manakala Nabi melewatinya. Lalu sebagaimanakah sikap kita terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Hal ini dikuatkan dengan riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah. Lalu kami keluar ke pinggiran kota Makkah. Famastakbalahu jabalun ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan tidaklah beliau melewati sebuah pohon, sebuah gunung, ataupun sebuah batu, ataupun sebuah pohon, melainkan gunung dan pohon itu akan mengucapkan salam kepada Nabi dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah, semoga keselamatan terlimpahkan atas dirimu wahai utusan Allah, wahai Rasulullah. Hal ini didengar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan hal ini dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa mereka yang mati pun, benda mati pun, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau biasa berkhutbah bersandar kepada sebuah batang pohon kurma. Maka tatkala orang-orang muslimin mereka telah membuatkan untuk Nabi mimbar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah berkhutbahnya di atas mimbar dan tidak lagi memegangi ataupun bersandar kepada batang pohon kurma. Maka apa yang terjadi? Suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar dan terdengar tangisan, rengekan tangisan pohon batang kurma yang biasa disandari Nabi seperti bayi yang menangis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam turun mendatanginya, lalu mengusapkan tangannya, mengusapnya, membelainya seolah Nabi membelai seorang anak kecil untuk mendiamkannya dari tangisannya. Dan di dalam sebuah riwayat sampai dikatakan, sekiranya aku tidak melakukan ini, pohon kurma ini akan menangis terus sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Pernahkah kita menangis menginginkan perjumpaan kita dengan Nabi kita? Pernahkah ada kerinduan di dalam diri kita ingin berjumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah di dalam diri kita tersembunyi keinginan untuk membela apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kadang kita hanya berdiam diri, bahkan tidak mampu berbuat apa-apa ketika ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam dilecehkan bahkan oleh orang-orang muslim sendiri. Kita diam bungkam, tak sedikit pun kita berani mengangkat tangan ataupun mulut untuk mengingkari perbuatan orang-orang yang durhaka kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengampuni segala keburukan pada diri kita yang tidak mencintai Nabi sebesar kecintaan benda-benda mati seperti pohon kurma ini. Lebih lagi daripada itu, pernah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam masuk ke sebuah perkebunan milik seorang Ansor. Ketika Nabi memasuki ke perkebunan itu, ada seekor unta yang melihat Nabi. Maka ketika ia melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, unta ini menangis, meringkik menangis dan mengeluarkan air mata dari kedua matanya demi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, padahal beliau tidak diutus kepada binatang tetapi diutus kepada kita manusia ini. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau pun mendatangi unta itu, lalu beliau mengusapkan bagian pipinya yakni di bawah telinganya. Lalu setelah itu pun sang unta pun baru dia terdiam dari tangisannya. Allahu Akbar. Betapa besar kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan betapa besar apa yang diajarkan beliau kepada umat ini, karena seluruhnya datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidaklah seluruh ajaran itu diturunkan oleh Allah melalui nabinya dan disampaikan kepada umatnya, melainkan semata-mata itu demi kemuliaan dan demi keselamatan umat ini dari ancaman mara bahaya kehidupan akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, yakni beliau mengatakan, ya ma'asyaral muslimin, al-khashabatu tahinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqan ila liqa'ih fa antum ahaqqu an tashtaqu ilaihi. Wahai kaum muslimin, pat sebatang pohon yaitu pohon kurma atau yang lainnya, ia menangis merindukan perjumpaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh kalian yakni kaum muslimin lebih patut untuk memiliki kerinduan yang dalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala pun beliau mengatakan bahwa setiap muslim memiliki kewajiban untuk rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir dalam khutbah ini, sebuah kisah yang menakjubkan antara seorang sahabat Nabi dengan nabinya, yang menunjukkan betapa besarnya kecintaan sahabat ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah bisakah kita memiliki rasa itu seperti yang dimiliki rasa sahabat ini. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani kisah mengenai hal ini melalui lisan Aisyah radhiyallahu taala anha As-Siddiqah bintus Siddiq radhiyallahu anhuma, ketika beliau Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini pun berkata, "Ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi wa innaka la ahabbu ilayya min waladi wa inni la akunu fil baiti fa adhkuruka fama asbiru hatta ati fa anduru ilaik." Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri, dan sungguhnya engkau lebih aku cintai daripada anakku, dan sungguhnya ketika aku berada di dalam rumahku lalu aku teringat tentang dirimu, maka aku tidak memiliki ketabahan, aku tidak tahan untuk tetap tinggal di rumah, sehingga aku akan datang sampai aku dapat melihat dirimu. Lihat sahabat Nabi yang mulia ini, ia di rumahnya dan ia merasa risau dan gelisah sampai ia bisa berjumpa dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di sini kecintaan itu. Kemudian beliau mengatakan, "Wa idza dzakartu mauti wa mautak araftu annaka idza dakhalta al-jannata rufi'ta ma'an nabiyyin." Apabila aku teringat kematianku dan teringat pula kematian dirimu, maka aku tahu bahwa sungguh engkau akan masuk surga dan derajatmu akan ditinggikan bersama dengan para nabi yang lainnya. "Wa inni idza dakhaltul jannata khasyitu alla araka." Dan bila aku masuk surga, dan bila pun aku masuk surga, maka aku takut kalau aku tidak akan dapat melihatmu karena perbedaan derajat surgamu dengan surgaku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalaulah sahabat ini yang pernah bersama dengan Nabi dan telah melihat Nabi berulang kali di sepanjang hidupnya masih mengkhawatirkan kerinduannya sekiranya ia berpisah dengan Nabi di kala di surga, meskipun ia masuk ke dalam surga, ia masih mengkhawatirkan sekiranya ia tidak bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pernahkah kita memiliki kerinduan seperti sahabat mulia ini? Kerinduan ingin melihat wajah Rasul, kerinduan untuk bersanding dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun terdiam, beliau tidak mampu menjawab pertanyaan sahabat nabinya ini. Sampai akhirnya turunlah malaikat Jibril alaihissalam dan membawakan ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa man yuti'illah wa rasulah fa'ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin." Dan barang siapa yang patuh taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka ini adalah orang-orang yang dinikmati, diberikan kenikmatan oleh Allah yakni dari bersama dengan orang-orang yang akan diberi kenikmatan oleh Allah, yaitu dengan para nabi, orang-orang yang siddiq, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Maka hal itu baru menenteramkan hati beliau, yakni bila mana beliau mencintai nabi, maka itu adalah jalan untuk bisa bersama nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun pernah bersabda di kesempatan lain, anta ma'a man ahbabta, engkau kelak di surga akan bersama dengan orang yang dicintai, yang engkau cintai. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan kecintaan kita kepada nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan semoga Allah memberikan kekuatan dan kemudahan bagi kita serta taufiknya untuk memiliki kecintaan kepada nabi dalam wujud ucapan dan perbuatan dan sikap kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadza wa sallu rahimakumullah ala khairil bariyah wa askal bashariyah Muhammad ibn Abdillah sahibil haudi wasyafa'ah, faqad amarakumullahu bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi almusabbihati bi qudsihi wa sallata bikum ayyuhal mu'minun, faqala jalla wa ala, ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك، اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك، اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إليك. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكيا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلهم ديارا خيرا من ديارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.